Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai kita pada penjelasan tentang matan perkataan penulis rahimahullahu ta'ala, wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasofa wa samma bihi nafsahu bainan nafi wal itsbat. Dan dia subhanahu menggabungkan antara nafi dan itsbat dalam beriman terhadap nama dan sifatnya. Dalam keimanan terhadap nama dan sifatnya. Ya. Setelah kita mengetahui bahwasanya terdapat faedah penggabungan antara nafi dan itsbat pada pertemuan yang terdahulu, bahwasanya jika Allah hendak menyampaikan kesempurnaannya, sifat-sifat yang sempurna baginya, itu ada dua cara, nafi dan itsbat, meniadakan sifat aib sebagai langkah awal untuk menetapkan sifat sempurna yang menjadi kebalikan sifat aib yang ditiadakan tersebut. Itu cara nafi. Dan yang kedua, menetapkan sifat sempurna langsung. Dan dua cara ini digabungkan di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu Syekh mengatakan jama'ah, qad jama'a, menggabungkan dalam penetapan sifat-sifat Allah antara nafi dan itsbat. Itu faedah pertama yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Faedah kedua yang insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan kali ini dari petikan matan ini, yaitu hakikatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dengan mengatakan matan ini, perkataan seperti ini, itu mengisyaratkan pada pembagian sifat, taqsimus sifat. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa namanya membagi sifat itu biasanya terkait erat dengan tinjauan dari sisi mana sifat itu dibagi. Sehingga tidaklah bertentangan ketika ada yang mengatakan sifat Allah terbagi menjadi dua, fi'liyah dan dzatiyah, atau dzatiyah, dzatiyah dan fi'liyah. Ada lagi yang membagi bahwasanya sifat Allah terbagi menjadi dua tapi bukan dzatiyah dan fi'liyah. Yang ada adalah yaitu sifat khobariyah dan sifat sam'iyah aqliyah dan seterusnya. Ini tidaklah bertentangan, tidaklah saling bertentangan, karena namanya membagi-bagi biasanya ini adalah disesuaikan sisi tinjauannya. Oleh karena itu, ringkas kata, ada tiga sisi tinjauan yang akan kita pelajari pada sore hari ini sebagai langkah awal di tingkat awal mempelajari akidah wasitiyah ini. Yang insya Allah secara bertahap akan terus Anda pelajari pada kitab-kitab yang lain atau di tengah-tengah syarah wasitiyah ini pada bab-bab berikutnya insya Allah ta'ala. Apa tiga tinjauan tadi? Jadi pembagian sifat bisa ditinjau dari di tiga tinjauan. Yang pertama, min haitsu itsbatiha wa nafyiha. ditinjau dari sisi penetapan dan peniadaannya. Yang kedua, min haitsu tsubutiha wa adillatiha. Saya ulangi, min haitsu ta'alluqiha bidzatillahi wa af'alihi. Ditinjau dari sisi keterkaitan dengan pembahasan zat Allah dan perbuatannya. Yang ketiga, min haitsu tsubutiha wa adillatiha. Ditinjau dari sisi penetapannya dan dalil-dalilnya, dalil yang mendasarinya. Tiga sisi tinjauan tadi. Nah, masing-masing tiga sisi tinjauan tadi terbagi lagi menjadi dua macam. Jadi tinjauan pertama terbagi dua, tinjauan kedua terbagi dua lagi, tinjauan ketiga terbagi dua lagi. Adapun tinjauan yang pertama, min haitsu itsbatiha wa nafyiha, ditinjau dari sisi penetapan ataupun peniadaannya. Yang pertama, sifatun tsubutiyyatun. Sifat tsubutiyah itu yang pertama, yaitu penetapan sifat tsubutiyah ini adalah wa hiya ma atsbathahu Allah Subhanahu wa taala li nafsihi, yaitu sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Au atsbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau rasulnya sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuknya, n kapital, yaitu untuk Allah. Itu namanya sifat tsubutiyah, sifat yang ditetapkan, yaitu sifat yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan untuk diri Allah. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan urgensi mempelajari taksimus sifat agar kita merasa bahwasanya ini memang benar-benar bentuk pemagaran ulama terhadap akidah umat agar tidak menyimpang. Ulama berusaha untuk meringkaskan dari dalil-dalilnya kaidah dalam rangka memagari akidah umat. Jadi secara ringkas, adanya pembagian sifat ini di antara faedahnya adalah sebagai fasil pembeda antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan al-bid'ah wal furqah, mu'attilah. Karena sebagian apa yang akan kita pelajari nanti, atau di antara apa yang akan kita pelajari nanti dari pembagian Ahlussunnah wal Jamaah, itu tidak diakui oleh ahlul bid'ah mu'attilah, sehingga mereka menyimpang. Nah, itu secara umum seperti itu. Kalau mau detail ya, kita teruskan pada kitab selanjutnya dan seterusnya. Di sana ada bantah-membantah sampai pada akar masalah yang rinci, dan itu membutuhkan dasar-dasar yang kuat. Karena syubhat mereka kalau tingkat tinggi sudah masuk dalam kitab-kitab induk mereka, ini sudah termasuk rumit untuk dibantah. Karena ditakdirkan mereka pun juga ada tokoh-tokoh yang memiliki kecerdasan yang lebih, tetapi sayangnya kecerdasan itu digunakan untuk sesuatu yang menyimpang dari akidah yang benar. Sementara pada tingkat ini saya isyaratkan saja bahwasanya ini adalah pembeda antara Ahlussunnah wal Jamaah. Salah memahami taksimus sifat akan terjatuh pada keyakinan yang fatal, keyakinan batil yang fatal. Baik. Kembali lagi pada pembagian sifat ditinjau dari sisi penetapan dan peniadaannya tadi. Yang pertama sifat thubutiyah, yaitu sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah. Kalau demikian maka seluruh, karena definisi sifat thubutiyah seperti ini, maka seluruh sifat thubutiyah pasti kamalun, sifat yang sempurna. Tidak mungkin ada sifat aib ditetapkan bagi Allah atau sifat kurang sempurna ditetapkan bagi Allah. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin ditetapkan sifat kurang sempurna bagi Allah Ta'ala. Contohnya apa? Banyak, al-istiwa, an-nuzul, al-wajhu, al-yad, sifat istiwanya Allah di atas arsh, yaitu keberadaan Allah di atas arsh maksudnya, kemudian sifat turun ke langit dunia, sifat Allah memiliki wajah, memiliki tangan, dan seterusnya. Itu semua sifat madhin, sifatu madhin, dan kamalin, sifat terpuji dan sifat sempurna. Dan perlu diketahui, sifat thubutiyah inilah yang mendominasi nas-nas tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ingat pada pertemuan yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa Allah di dalam mensifati dirinya dengan sifat sempurna menggabungkan antara nafi dan itsbat. Bisa dengan itsbat langsung menetapkan sifat sempurna bagi dirinya, bisa juga dengan nafi meniadakan sifat aib, tujuannya adalah untuk menetapkan sifat sempurna yang menjadi kebalikan sikap sifat aib tersebut. Nah, dengan demikian kalau dikatakan sifat thubutiyah berarti ini terkait dengan itsbat. Dan sifat thubutiyah ini atau itsbat inilah, thariqah, cara itsbat inilah merupakan cara yang mendominasi dalam nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah di dalam penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua, yaitu macam yang kedua dari tinjauan ini, sifatun salbiyah, sifat salbiyah atau manfiyah, sama saja. Sifat salbiyah secara bahasa itu tercabut, itu sama dengan manfiyah, tertolak, ditiadakan. Kalau thubutiyah ditetapkan. Apa itu sifat salbiyah? Yaitu manafahullahu an nafsihi, satu sifat yang Allah tiadakannya dari dirinya. Manafahullahu an nafsihi au nafahu alai au nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau ditiadakan dari diri Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan dalam definisi ini dan definisi yang sebelumnya sama-sama ada kata ataunya. Ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun juga demikian, ditiadakan oleh Allah atau ditiadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini isyarat bahwasanya ulama membagi adanya sifat thubutiyah dan sifat salbiyah ini sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Karena perkataan yang Allah tetapkan atau yang Allah tiadakan itu diambil dari Al-Quran. Dan perkataan ulama, apa yang Allah tiadakan atau apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiadakan itu diambil dari As-Sunnah. Nah, karena definisi seperti ini, maka konsekuensinya adalah seluruh sifat salbiyah ini pastilah sifat naqsun wa aib. Sifatun naqsin wa aibin. Sifat yang kurang sempurna dan sifat aib. Sifat yang kurang sempurna ataupun sifat aib. Tetapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, terkadang kalau kita dapatkan di perkataan para ulama itu di antara mereka itu memberi judul, jika tidak salah ingat, seperti misalnya kalau Anda lihat pembagian Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Qawaidul Mutla, jika tidak salah ingat, memberi judul ketika membahas sifat salbiyah dan sifat thubutiyah ini, yaitu pembagian sifat Allah. Padahal namanya sifat salbiyah, definisinya tadi seluruh sifat yang ditiadakan dari diri Allah oleh Rasulullah oleh Allah Taala dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meniadakannya. Konsekuensinya berarti karena definisinya seperti ini, seluruh sifat salbiyah pastilah sifat aib, sifat yang kurang sempurna. Tetapi mengapa di antara perkataan ulama ketika menyebutkan sifat ini kemudian mengatakan ini sifatullah terbagi menjadi dua, disandarkan sifat kepada Allah. Nah, ini padahal namanya sifat salbiyah karena definisinya seperti itu bukan sifat Allah, karena sifat apa? Yang aib dan kurang sempurna, sifat aib atau kurang sempurna. Ini bisa difahami wallahu ta'ala alam shawab dengan pemahaman sebagai berikut. Bahwasanya terkadang ulama ketika menyebutkan sifat salbiyah itu yang dimaksud adalah sifat aib dan naqas. Dan terkadang yang dimaksud dengan perkataan mereka sifat salbiyah itu maksudnya adalah sisi penafiannya, thoriqoh, tata cara peniadaannya. Manafahullah, cara menetapkan sifat Allah yang sempurna dengan cara meniadakan sifat aib. Kan sudah kita ketahui pada penjelasan yang telah lalu, untuk menetapkan sifat yang sempurna Allah itu menggabungkan antara nafi dan itsbat. Nafi itu tujuannya nanti itsbat. Meniadakan sifat aib tujuannya adalah itsbat, penetapan sifat sempurna yang menjadi kebalikan sifat aib yang ditiadakan. Jadi jangan bingung kalau diberi judul pembagian sifat Allah ditinjau dari sisi penetapan dan peniadaannya, satu sifat thubutiyah, dua sifat salbiyah. Loh, sifat salbiyah kan definisinya begitu, semua sifat aib, kok dikatakan pembagian sifat Allah? Maksudnya dari sisi thoriqahnya, yaitu untuk menetapkan sifat Allah, Allah menggunakan cara atau metode nafi, meniadakan sifat salbiyah tadi, sifat aib tadi. Walaupun terkadang dimaksudkan adalah sifat, dengan perkataan sifat salbiyah itu sifat aib itu sendiri. Jadi tergantung konteks kalimatnya. Wallahu ta'ala alam shawab. Itu sebatas yang saya pahami kalau mendapatkan ibarah-ibarah, ungkapan-ungkapan sifat salbiyah dari tulisan para ulama. Baik. Apakah contoh dari sifat salbiyah? Sifat salbiyah contohnya adalah, karena sifat aib ya, mati, maut, sinah, ngantuk, an-naum, tidur, zulm, zalim, dan yang lainnya. Dan biasanya sifat salbiyah ini disebutkan peniadaannya dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah didahului dengan ada tunafyin, alat peniadaan, alat bahasa Arab peniadaan, semisal la, ma, laisa, dimaksudkan untuk meniadakan sifat aib atau salbiyah tadi dengan tujuan menetapkan sifat sempurna yang menjadi kebaikan sifat, kebalikan sifat aib tadi. Itu pertama. Pembagian sifat yang kedua, tinjauan yang kedua. Min haitsu ta'alluqiha bidzatillahi wa af'alihi. Sifat Allah terbagi menjadi dua, tetapi ditinjau dari sisi keterkaitannya dengan zat Allah ataupun perbuatannya. Yang pertama ini terbagi menjadi dua. Kalau tinjauan ini, tinjauan kedua ini terbagi menjadi dua. Sifatun dzatiyatun, itu yang pertama. Sifatun dzatiyatun al-mahdhah, murni. Yang kedua, sifatun fi'liyatun al-mahdhah, yang murni. Dan bisa ditambahkan yang ketiga, yaitu as-sifatu dzatiyah al-fi'liyah. Sifatu dzatiyah yang mahdhah, yang murni, yaitu hiya allati lam yazal wa la yazalu Allahu muttasifan biha. Sifat yang lam yazal wa la yazalu. Ini kalau sekedar berbekal kamus saja, tidak menganalisa dari sisi mustalahat, disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat, istilah disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat, maka bisa jadi seorang menganggap sama terjemahannya. Langsung saja diterjemahkan senantiasa Allah bersifat dengannya. Padahal kalau dilihat dari istilah disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat, sesungguhnya dua ini ada sisi bedanya. Dua ini ada sisi bedanya. Walaupun terjemahan senantiasa Allah bersifat dengannya itu tidak salah. Cuman sebagai seorang penuntut ilmu, jangan sampai meluputkan diri atau terluput darinya istilah-istilah dalam disiplin ilmu yang sedang dia pelajari, sehingga kalau dia terluput darinya belum ada bedanya dengan orang awam yang tidak mengkhususkan diri belajar kitab tertentu. Karena orang awam pun juga bisa tahu terjemahan senantiasa dari buku-buku terjemahan. Lam yazal maksudnya adalah azala. Ini maksudnya adalah azalian, yaitu apa? Dahulu tidak bermula. Memang sulit menerjemahkan azala ini. Dahulu tidak bermula. Allah bersifat dengan sifat tersebut. Kalau sudah cukup dengan kata tidak bermula, ya tidak usah disertakan kata dahulu. Tapi kalau belum faham, bahwasanya dikira sifat dzatiyah ini adalah, kalau saya sudah sebutkan contohnya nanti, dikira salah satu dari contoh sifat dzatiyah ini Allah baru bersifat dengan sifat itu setelah diciptakannya langit dan bumi, misalnya begitu. Nah, untuk menjaga itu, maka barangkali wallahu ta'ala alam shawab, selain kata tidak bermula juga disertakan kata dahulu, agar ini sifat ini tidak mengenal istilah baru terjadi, baru ada setelah ini dan itu. Sehingga penekanan senantiasanya itu nampak dahulu dan tidak bermula. Kata tidak bermula agar tidak punya pemahaman dahulu itu kan ada batas awalnya. Semenjak kapan kamu tinggal di daerah Pugung ini? Sudah dahulu. Tapi kan ada awalnya. 10 tahun yang lalu kah? Sebelum 10 tahun yang lalu tidak tinggal di sini, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu saya agak kesulitan mencari terjemahannya, maka saya gabungkan dua kata ini, dahulu dan tidak bermula. Seperti itu. Bahkan yang kesulitan seperti ini bukan hanya saya sebetulnya. Ya. Baik. Wala yazal. Dari kata lam yazal tadi kita harus ambil sebuah kesimpulan, sebuah keyakinan. Seluruh contoh-contoh sifat dzatiyah yang akan saya sebutkan nantinya pastilah tidak mengenal permulaan. Dulu Allah sempat tidak bersifat dengan sifat itu, lalu suatu saat, walaupun dahulu masanya, Allah baru bersifat dengan sifat itu setelah terjadinya ini dan itu misalnya. Gak boleh punya keyakinan seperti itu. Kalau muncul pikiran wal kaif, kita jawab wal kaifu majhulun, dan bagaimananya tidak tahu. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentangnya bid'ah, karena itu di luar kemampuan akal manusia, dan sudah cukup manusia mengetahui seperti ini saja sudah sah keimanannya, sudah bisa sempurna keimanannya, sudah bisa masuk surga dan berjumpa dengan Allah kalau dia orang yang taat kepada Allah. Mengapa kita harus memberat-beratkan diri bertanya bagaimana? Toh tujuan kita menghamba kepada Allah agar kita diridhai oleh Allah, kemudian agar kita diridhai oleh Allah, dirahmati olehnya, dan dengan rahmatnya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, bisa melihat wajahnya, sudah cukup bagi kita. Tidak ditugaskan kita bertanya wal kaif wa kaif wa kaif, bagaimana dan bagaimana. Berikutnya wala yazalu maksudnya adalah abada atau abadia, abadan. Kalau tadi azalan atau azalia, selamanya. Jadi maksudnya seluruh sifat dzatiyah selamanya Allah bersifat dengan sifat tersebut, tidak bermula yang tadi itu, yang ini selamanya, enggak ada akhirnya. Enggak boleh, ya memang Allah tidak bermula dengan bersifat dengan salah satu dari sifat dzatiyah yang dicontohkan nantinya, tetapi ada batas akhirnya Allah bersifat dengan sifat itu. Enggak boleh seperti itu, punya keyakinan begitu. Oleh karena itu ringkas kata, senantiasa Allah bersifat dengan sifat itu. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Definisi yang seperti ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Karena tidak mungkin sifat dzatiyah ini dimiliki oleh makhluk. Karena makhluk itu dulunya enggak ada, kemudian ada. Setelah ada, kemudian tidak ada. Secara asal makhluk itu begitu. Karena ini berarti ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Nah, zat yang seperti inilah yang satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Maka wahai kaum musyrikin, patung-patung kalian, kemudian jin-jin kalian yang kalian sembah, penunggu ini dan itu kan gak memiliki sifat seperti sifat Allah. Maka harusnya kalian gak menyembah mereka. Hanya menyembah Allah Ta'ala saja, jangan melakukan kesyirikan. Kembali kepada definisi, wa hiya allati lam yazal wa la yazalullahu lam yazal wa la yazalullahu muttasifan biha, yaitu suatu sifat yang Allah bersifat dengannya tanpa permulaan dan tanpa akhir, terus menerus senantiasa Allah bersifat dengannya. Begitu terjemahan bebasnya. Ini penting ini ya. Seperti ini penting. Karena gara-gara tidak memahami definisi ini dan yang terkait dengan ini, terpleset ahlul bid'ah pada keyakinan batil yang fatal. Kal ilmi, contohnya misalnya seperti sifat ilmu, yaitu Allah mengetahui, memiliki ilmu. Tidak mungkin dikatakan Allah dulu sempat disifati dengan jahil, na'udzubillah, tidak tahu, kemudian setelah diciptakannya langit dan bumi, Allah disifati dengan sifat tahu. Setelah adanya sesuatu baru tahu. Enggak boleh seperti itu. Atau Allah sudah semenjak dahulu dan tidak bermula bersifat dengan sifat ilmu, tetapi ada masa akhirnya. Allah bisa lupa, Allah bisa pikun, Allah bisa tidak ingat suatu ilmu yang dimilikinya. Tidak boleh kita katakan seperti itu. Oleh karena itu, saya terjemahkan dahulu dan tidak bermula. Kalau tepat terjemahan ini, kalau tidak tepat ya cukup dengan kata-kata tidak bermula saja begitu. Dan tidak berakhir, artinya terus-menerus senantiasa bersifat dengannya. Dengan demikian, bagi Anda yang sedang pegang pulpen, merenung, berpikir, bagi Anda yang sedang pegang dagu, bagi Anda yang sedang tersenyum, sebelum Anda tersenyum, Allah sudah tahu kapannya tidak bermula. Loh kok bisa? Wal kaifu majhul. Nah, Anda diuji keimanannya ini. Loh kok bisa ya? Jangan loh kok bisa. Wal kaifa. Bagaimananya itu di luar batas kemampuan kita. Tidak boleh kita katakan bahwasanya Ustadz sebelum mengangkat begini, tangannya begini, Allah tidak tahu. Baru setelah begini, Allah tahu, enggak boleh. Itu bertentangan dengan sifat dzatiyah. Makanya disifati oleh ulama, ilmu Allah itu, Allah Maha mengetahui malam yakun, sesuatu yang belum terjadi, wa makana, dan sesuatu yang telah terjadi, wa kaifakana idza lam yakun, dan bagaimana sesuatu yang tidak terjadi kalaulah terjadi bagaimana nantinya. Allah Maha tahu itu semua. Loh kok bisa? Lah loh kok bisanya ini aliran takyif yang bid'ah itu. Oleh karena itu, ini pengaruhnya terhadap keimanan kita kepada takdir sangat besar sekali dampak positifnya. Seseorang ingin berbagai macam kebaikan, namun belum tentu semuanya bisa tercapai keinginannya tadi. Seorang ingin jadi ulama yang bertakwa, seorang ingin jadi penghafal Al-Quran, seorang ingin jadi, dan seterusnya. Namun banyak yang tidak kesampaian misalnya. Anda ingat sifat dzatiyah, sifat Allah ini, dan pengaruhnya terhadap keimanan, terhadap takdir. Bahwa Allah tahu, kalau seandainya saya hafal, apa saya tipe orang yang semakin bertakwa, semakin tawadhu, apa tipe saya orang yang sombong nantinya, silau terhadap hafalan saya, tidak bertambah dekat dengan Allah, malah jauh dengan Allah. Allah tahu tipe saya itu seperti apa. Orang bercita-cita kaya raya, kemudian suka infak fi sabilillah, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tapi kok enggak kaya-kaya? Husnudzon kepada Allah, ingat pelajaran sewaktu Anda menjadi santri mahat ilmu. Misalnya ini bernostalgia misalnya, suatu saat Anda telah lulus. Terus kok enggak kaya-kaya misalnya. Ingat, oh bisa jadi kalau seandainya saya ditakdirkan kaya, bukan saya menginfakkan harta saya di jalan Allah, bisa jadi saya semakin jauh dari Allah, sehingga Allah takdirkan saya tetap miskin, supaya saya tetap dekat dengan Allah. Husnudzon kepada Allah. Sehingga ajaban li amril mukmin, sungguh mengherankan, mengagumkan keadaan seorang mukmin. Mau dapat nikmat bersyukur, bersyukur itu baik baginya. Mau dapat musibah, satu yang kesusahan, kesempitan hidup, ya dia bersabar dan sabar itu baik baginya. Pantang stres, prinsip hidup seorang mukmin itu. Mau dapat UTS dengan hasil yang jeblok, padahal ngerjakannya sambil senyum-senyum. Padahal sudah saya mudahkan itu. Saya biasanya kalau UTS lebih mudah daripada UAS. Perasaan sih 100. Tapi ternyata misalnya tidak sampai 50 misalnya. Ya bersabar, bersabar. Nah itu. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sifat dzatiyah. Juga contohnya al-qudrah, kuasa, wal-hayah hidup, was-sama mendengar, wal-basar melihat. Enggak boleh kita yakini sebelum kita hadir di sini Allah belum melihat, tidak boleh kita yakini bahwasanya Allah disifati dengan sifat melihat itu memiliki permulaan. Bahwasanya dulu Allah pernah tidak bisa melihat, kemudian setelah diciptakannya makhluk, baru Allah disifati dengan sifat melihat. Enggak boleh seperti itu. Hatta seandainya antum belum hadir di sini, Allah tetap melihat, tapi di tempat yang lain. Iya apa tidak? Iya. Jadi pada detik yang sama Allah melihat sekian banyak makhluknya tanpa ada kesamaran sedikit pun. Tidak sebagaimana makhluk disuruh untuk, diperintahkan untuk melihat objek yang banyak, secara bersamaan akan terpecah perhatiannya. Allah tidak demikian. Demikian juga suara. Di detik yang sama ini mungkin ada ribuan majelis ilmu di seluruh dunia. Allah mau mendengar ucapan mereka di seluruh tempat dengan pendengaran yang sempurna, tidak samar sedikit pun. Yang satu, suara satu menutupi yang lainnya, tidak. Baik. Karena sifat dzatiyah adalah sifat yang selalu ada pada Allah, itu inti sifat dzatiyah. Maka berarti konsekuensinya, kalau sampai tidak ada sifat itu bagi Allah, berarti aib justru bagi Allah. Jadi kesempurnaan yang wajib ada bagi Allah, kalau enggak ada justru aib, justru naqs, kurang sempurna. Ya, berikutnya. Sekarang sifat dzatiyah itu sendiri terbagi lagi jadi dua. Bingung nggak ya? Mau saya kan sifat ditinjau dari sisi keterkaitannya dengan zat Allah dan perbuatannya terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan terbagi menjadi tiga. Dan saya lebih enak menjelaskan kalau tiga, karena lebih rinci. Terbagi menjadi tiga. Kemudian dari tiga ini, satunya dzatiyah mahdhah murni, Yang kedua fi'liyah mahdhah murni. Yang ketiga dzatiyah bi'tibar dan fi'liyah bi'tibar. Atau disingkat dzatiyah fi'liyah. Dzatiyah fi'liyah sekaligus. Tapi dzatiyah ditinjau dari satu sisi, fi'liyah ditinjau dari sisi yang lain. Nah, untuk dzatiyah murni ini masih terbagi lagi jadi dua. Makanya enaknya pakai apa? Pakai bagan itu. Pakai bagan itu biar mudah, lebih cepat menangkap daripada uraian sudah apa namanya tulisannya juga tidak begitu indah misalnya, kemudian panjang lebar singkatan-singkatan lagi sulit. Tapi kalau pakai panah-panah lebih mudah insyaallah. Nah, sifat dzatiyah mahdhah ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu dzatiyah khobariyah. Saya sampaikan ini agar kalian nanti kalau sudah masuk dalam kitab-kitab fatwa, jadi cara belajar kitab yang baik diantaranya dijelaskan oleh Syekh Hafidzullah Ta'ala, seseorang itu belajar teorinya, kitab-kitab teori seperti wasitiyah. Kalau kan masing-masing disiplin ilmu syariah ada kitab-kitab teorinya, pelajarannya, pendasarannya. Kalau akidah ya misalnya wasitiyah, kemudian tatmuriyah, kemudian dan seterusnya. Nah, setelah dia kokoh menguasai teori, dia belajar kitab-kitab penerapannya. Kalau ilmu umum mungkin di lab, belajar prakteknya, PKL, lab. Nah, kalau disiplin ilmu syariat, kepada fatwa-fatwa ulama. Kan ada kumpulan fatwa akidah, kumpulan fatwa tauhid, kumpulan fatwa dan seterusnya. Kalian lihat coba, fatwa-fatwa itu karakteristiknya banyak yang singkat-singkat. Namun tahukah Anda bahwasanya mereka ini sesungguhnya secara umum tidak keluar dari teori-teori, kitab-kitab teori, kitab-kitab dasar yang sudah mereka jelaskan di kitabnya masing-masing, di kelasnya masing-masing, jenjangnya masing-masing. Sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat pun kita mudah memahami, oh ini karena memang akar teorinya seperti ini, sehingga pantas kalau berbeda fatwanya. Oh pantas kalau pertanyaan bentuknya seperti ini, jawabannya begini, sementara pertanyaan yang sekilas sepertinya sama kok jawabannya berbeda. Karena sesungguhnya ketika mempelajari teori pembagian dulu, ini tidak disamakan. Maka jawabannya yang enggak sama juga. Gitu. Atau, oh dalam fatwa saya dapatkan istilah. Nah ini apa maksudnya? Saya enggak paham. Nah bisa difahami dari kitab teori tadi. Fikih pun juga begitu. Belajar fikih. Ada kitab-kitab matan fikih, mutun. Kitab-kitab matan fikih ini ataupun kitab-kitab hadis dalam masalah hukum itu dipelajari sesuai dengan jenjangnya, kemudian setelah itu coba buka kitab-kitab fatwa. Ulama ini mengatakan demikian untuk pertanyaan yang sama. Ulama itu mengatakan demikian karena memang secara teori terjadi perselisihan pendapat. Ulama ini mengatakan demikian padahal sekali lalu kasusnya sama. Ternyata tidak sama karena secara teori memang ada pembagian ditinjau dari sisi-sisi ini, yang satu sisi itu dan seterusnya. Begitu. Nah, saya sampaikan pembagian dzatiyah lagi masih terbagi menjadi dua ini karena kalau antum nanti buka kitab-kitab fatwa, salah satu ambil contoh misalnya fatwanya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ketika ditanya masalah yang ini, beliau mengungkapkan ungkapan beliau tidak menyebutkan kata dzatiyah, langsung sifat khobariyah. Orang bingung kalau enggak memiliki pendasaran. Loh, nanti dia bisa salah paham. Makanya saya sampaikan di sini, sifat dzatiyah khobariyah. Satu. Yang kedua sifat dzatiyah ma'nawiyah. Dua. Apa yang dimaksud sifat dzatiyah khobariyah? Sifat dzatiyah khobariyah adalah sifat dzatiyah yang ditetapkan dari khabar Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau seandainya tidak ada nas tentang sifat tersebut, maka akal enggak mungkin bisa menetapkannya. Akal secara menyendiri enggak mungkin bisa menetapkannya, enggak mungkin bisa mengetahuinya. Dhabitnya apa? Dhabit ini istilah ya. Dhabit, sering kita mendengar dhabit, dhawabit. Itu semuanya sama dengan kaidah kawaid. Tapi dhabit itu untuk satu masalah tertentu. Kalau kaidah untuk kaidah dalam masalah yang lebih luas. Patokannya apa? Kaidahnya apa? Untuk mengetahui ini sifat dhatiyah khobariyah dan bisa membedakan dengan sifat dhatiyah ma'nawiyah nanti yang kedua ini. Patokannya, kalau itu ada pada kita, ini takyidnya ya, keterangan pengikatnya ini, kalau ada pada kita, seandainya itu dinisbatkan, disandarkan kepada kita, sifat tersebut disandarkan kepada kita, tentu sesuai dengan kemanusiaan kita, maka itu disebut sebagai anggota tubuh, kalau pada kita. Tetapi kalau pada Allah tidak boleh kita katakan anggota tubuh Allah. Itu ada penjelasan tersendiri. Yang jelas untuk memudahkan, ulama mengatakan seperti ini untuk memudahkan pemahaman. Misalnya sifat Allah memiliki kaki. Kaki kalau pada kita sesuai dengan kemanusiaan kita itu kan namanya anggota tubuh kita. Nah itu berarti sifat dhatiyah yang khobariyah. Gak mungkin akal bisa tahu Allah memiliki kaki. Gak mungkin Allah bisa tahu Allah memiliki tangan kalaulah bukan dari wahyu Allah, dari khabar Allah ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bahaya ya, pengarang lagu, pengarang syair, bahaya kalau mengungkapkan tentang Allah sampai sesuatu yang sifatnya adalah dhatiyah khobariyah saja. Barangkali di antara mereka berani mengungkapkan Allah memiliki ini padahal enggak pernah tahu dalilnya misalnya. Dari apa? Kontemplasi. Dari perenungan, dari Masya Allah sambil ngerokok sebal, sebul, sebal. Kemudian muncul lirik lagu itu. Na'udzubillah. Nah ini bahaya padahal pelanggaran terhadap hak Allah ini. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, contohnya ya tadi, wajah, dua tangan, dua mata. Karena kalau dikatakan tanpa tahu dalil, kemudian dia langsung mengatakan Allah memiliki mata dan jumlahnya dua. Dari mana kamu bisa tahu? Padahal secara akal, kesepakatan ukola, orang-orang yang berakal, ini termasuk cara mendebat mereka. Kita sampaikan kesepakatan orang-orang yang berakal sehat mengetahui sesuatu itu dengan tiga cara. Salah satu dari tiga cara. Melihat langsung atau melihat yang semisalnya atau diberi kabar dari orang yang jujur. Diberi kabar dari pihak yang jujur atau dari yang jujur. Anda pernah melihat Allah langsung sehingga mengatakan Allah memiliki dua mata? Atau Allah memiliki hati, tidak mungkin sekejam itu, misalnya. Anda langsung melihat Allah Ta'ala sehingga bisa mengatakan seperti itu? Tidak, secara akal tertolak Anda mengatakan demikian. Kalau enggak tahu dalilnya. Kemudian yang kedua, cara yang kedua, apakah Anda melihat ada yang semisal Allah? Prototip Allah pernah kalian ketahui, misalkan seperti itu? Tidak. Berarti jangan Anda berani mengatakan tentang Allah tanpa ilmu. Yang ketiga, adakah kabar dari yang jujur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah memiliki sifat itu? Kalau tidak ada, jangan berani menetapkan. Nah begitu. Berikutnya sifat dzatiyah ma'nawiyah. Sifat dzatiyah ma'nawiyah. Dzatiyah ma'nawiyah adalah sifat yang menunjukkan kepada suatu makna sempurna atau kalau dinisbatkan kepada kita bukanlah disebut sebagai anggota tubuh. Nama lain dari sifat dzatiyah ma'nawiyah ini adalah ada yang memberi nama sifat sam'iyah aqliyah. Dikatakan sam'iyah karena memang secara kaidah menetapkan sifat Allah harus berdasarkan pendengaran. Maksudnya ada enggak wahyu Allah yang kita dengar dalam Al-Quran, ayat yang disampaikan, diperdengarkan kepada kita, dibacakan kepada kita, ada enggak? Atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ada enggak diperdengarkan kepada kita? Sam'iyah, sama. Maksudnya berdasarkan dalil. Sam'iyah karena memang harus ada dalilnya dalam menetapkan sifat Allah. Tetapi bersama dengan itu, dia juga sifat itu, kelompok sifat itu adalah sisi yang lain, sesungguhnya bisa dicerna pula oleh akal sehat. Contoh misalnya sifat ilmu tadi, Allah memiliki ilmu. Akal bisa memahami bahwasanya Allah haruslah disifati dengan sifat berilmu. Kalau akal seorang itu sehat, karena enggak mungkin tidak disifati dengan sifat itu, akan aib bagi Allah Ta'ala. Qudrah, maha kuasa, kekuasaan maksudnya, kuasa maksudnya. Harus disifati dengan sifat itu. Harus disifati dengan sifat itu. Gitu. Karena enggak mungkin seperti itu. Tetapi ingat tetap kaidahnya menetapkan sifat Allah itu harus berdasarkan, harus ada dalilnya. Karena terkadang akal itu, akal seseorang itu apa namanya, salah di dalam apa, menetapkan, salah dalam menetapkan. Dan karena setiap yang ditunjukkan, kalau memang benar akal itu sehat, fitrah itu salim, salimah, lurus, maka pasti setiap yang ditunjukkan oleh akal sehat, kalau benar-benar sehat, enggak ada virusnya, dengan fitrah benar-benar lurus, pastilah itu ada dalilnya. Jadi tidak bertentangan dengan konsep tauqifiyah. Karena akal seseorang itu bisa salah, ada yang waras, ada yang tidak waras. Kalau seandainya benar-benar sehat, akalnya sesuai dengan fitrah yang lurus, fitrahnya dia akan memahami bahwasanya Allah haruslah disifati dengan sifat ilmu. Pasti itu ada dalilnya, walaupun misalnya dia belum pernah ngaji tentang dalil itu. Oleh karena itu dari sini dapat kita pahami betapa buruknya keyakinan orang yang meyakini Allah ada di mana-mana. Ini akalnya sudah enggak waras, sudah enggak sehat, fitrahnya sudah enggak lurus. Karena konsekuensi mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah ada di hatiku, Allah ada, dan seterusnya. Itu konsekuensinya diantaranya adalah Allah bertempat di tempat yang rendah. Atau saya ganti kalimatnya, Allah berada di tempat yang rendah. Ini enggak mungkin secara akal sehat. Karena secara akal sehat, al-ulu itu sifat kamal, sifat sempurna. Secara akal sehat. Wong kamu saja, wahai apa, filosof, atau ahli filsafat yang mengatakan Allah ada di mana-mana, kamu enggak tahu, belum sampai ilmumu pada situ. Perkataan ini perkataan tinggi misalnya. Ya kita senyum saja. Ya apa namanya, istirahat yang cukup, diminum obatnya 3 kali sehari. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Kita katakan seperti itu maksimalnya. Kalau kita jelaskan pakai apa dalil masih ngeyel terus, ya istirahat yang cukup. Diminum obat penurun panasnya misalnya, barangkali dia step atau apa 3 kali sehari, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Nah, seperti itu. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, enggak masuk akal. Wong dia saja wahai filosof, kalau kita katakan Anda memiliki sifat yang bertubuh rendah sekali. Misalnya. Atau dia melihat temannya bertubuh rendah sekali. Pada diri manusia saja itu bukan sifat sempurna lah. Lebih-lebih lagi itu dinisbatkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah. Enggak masuk akal sehat ini. Begitu. Nah, kemudian sifat yang kedua, sifat fi'liyah mahdhah, al-mahdhah. Sifat fi'liyah yang murni. Sifat fi'liyah yang murni. Dikatakan sifat fi'liyah karena terkait dengan perbuatan Allah Ta'ala. Definisinya adalah as-sifatul muta'alliqah bimasyiatillahi wa qudratihi. Satu sifat yang terkait dengan kehendak Allah dan kekuasaannya. Insya'a fa'alaha, jika Allah menghendaki maka Allah akan melakukannya. Wa insya'a lam yaf'alha, dan jika Allah tidak menghendaki Allah tidak melakukannya. Tergantung pada kehendak Allah. Itu namanya sifat fi'liyah. Jadi bisa ada, bisa tidak. Ada, baru ada kalau Allah menghendaki. Perbuatan itu baru ada kalau Allah kehendaki. Sehingga Allah disifati dengan sifat itu ketika itu. Dan jika tidak menghendaki, maka apa? Allah ketika itu tidak disifati dengan sifat itu, ditinjau dari sisi kasuistisnya. Nanti akan saya sampaikan ketika menyampaikan sifat dzatiyah fi'liyah. Contohnya al-maji, sifat datang. An-nuzul, sifat turun ke langit dunia. Al-istifa, al-istiwa, sifat berada di atas arsh, singgasana Allah. Kemudian dan yang lainnya seperti sifat tertawa dan seterusnya. Ini namanya sifat fi'liyah mahdhah, atau dengan bahasa lain sifat al-afal al-ikhtiyariyah. Baik. Adapun sifat yang ketiga adalah sifat dzatiyah fi'liyah. Sifat dzatiyah yang ketiga adalah sifat yaitu sifat yang ditinjau dari sisi yaitu ta'alluqiyah bidzatillahi wa af'alihi. Itu terbagi menjadi 3 toh. Yang kedua sudah selesai. Yaitu sifat fi'liyah murni. Dan yang ketiga sifat dzatiyah ditinjau dari satu sisi dan fi'liyah ditinjau dari sisi yang lain, yaitu as-sifatud dzatiyah al-fi'liyah. Yaitu satu sifat kalau ditinjau dari sisi asalnya, asal sifat itu, maka dia dzatiyah, senantiasa tidak bermula dan tidak berakhir, terus-menerus Allah bersifat dengannya. Tidak boleh kita katakan Allah pernah tidak bersifat dengannya. Ditinjau dari sisi aslus sifat, asal sifatnya. Pada asalnya Allah harus disifati dengan sifat itu. aib kalau tidak disifati dengan sifat itu. Senantiasa bersifat dengan sifat itu, ditinjau dari sisi asalnya. Namun, makanya dikatakan dzatiyah. Dzatiyah baik dzatiyah murni maupun dzatiyah fi'liyah, dikatakan dzatiyah dari sisi makna kata dzat itu karena lazimah li dzatihi. Senantiasa ada sebagaimana zat Allah senantiasa ada, senantiasa melazimi zat Allah. Karena zat Allah senantiasa ada, maka sifat ini juga senantiasa ada. Kurang lebihnya demikian. Atau terkait dengan, atau saya ganti kalimatnya, terkait dengan zat Allah itu ada, maka sifat ini juga zat Allah itu senantiasa ada, maka sifat ini juga senantiasa ada. Tetapi kalau ditinjau dari sisi ahadiha, kasus per kasus, peristiwa per peristiwa. Kalau tadi ditinjau dari sisi asru sifah atau nau bahasa lainnya. Kasus per kasus atau peristiwa per peristiwa terjadinya perbuatan Allah tadi, maka apa? Itu apa? Sifat fi'liyah. Karena terkait dengan kehendak Allah, jika Allah kehendaki Allah akan lakukan, dan jika Allah tidak kehendaki Allah tidak akan lakukan. Contohnya sifat al-kalam. Al-kalam ini dzatiyah ditinjau dari sisi aslus sifat. Pada asalnya aib bagi Allah tidak disifati dengan sifat berfirman. Maknanya apa kalau tidak disifati? Berarti bisu. Aib. Seperti manusia kita sifati dengan makhluk yang natik. Makhluk yang bisa berbicara. Kalau sifat itu dihilangkan dari makhluk, apa? Dia, ini untuk pendekatan pemahaman, bukan untuk menyamakan Allah dengan kita. Maka aib bagi manusia, walaupun di sebagian manusia itu ada yang bisu, gak bisa bicara. Walaupun namanya manusia itu biasanya tidak terus-menerus berbicara tanpa diam. Tetapi secara asal sifatnya, dia layak, manusia itu layak disifati dengan sifat makhluk yang natik, makhluk yang berbicara. Karena ada makhluk yang tidak layak disifati dengan berbicara. Begitu. Tetapi kalau ditinjau dari sisi peristiwa, Allah berfirman kepada sebagian hambanya dan tidak berfirman kepada sebagian hamba yang lain, tidak berfirman langsung, berbicara langsung kepada sebagian hamba, maka ditinjau dari sisi peristiwanya tadi, maka apa? Fi'liyah, karena terkait dengan kehendak Allah. Allah, terserah Allah. Allah mau berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam atau tidak, terserah Allah. Ketika Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa alaihissalam, maka ketika Allah berkehendak itu, ketika itu pulalah Allah berfirman. Terjadi perbuatan berfirman. Maknanya apa? Sebelum Allah menghendaki berfirman langsung kepada Nabi Musa alaihissalam, belumlah terjadi perbuatan berfirman. Dari sisi itu tidak terus menerus, tidak senantiasa Allah berfirman. Dari sisi peristiwa per peristiwa tadi, peristiwa berfirman tadi. Dari sinilah terjatuhnya ahlul bid'ah dalam memahami Al-Qur'an itu apa, tentang Al-Qur'an. Mereka menyatakan, di antara mereka menyatakan Al-Qur'an itu makhluk. Karena di sini akar masalahnya tidak memahami dzatiyah fi'liyah ini dengan tidak memahami dzatiyah fi'liyah ini. sesungguhnya sederhana sekali pemahamannya, tetapi betapa banyak keyakinan benar yang sederhana dianggap rumit, sulit, berbelit-belit, bahkan tidak masuk akal. Itulah yang terjadi pada sebagian pakar. Pakar apa? Apa-apa dianggap sukar. Nah ini, itu yang hatinya apa? Hatinya sudah tertutup. Baik, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu tinjauan yang kedua. Sekarang tinjauan, nanti kalau soalnya muncul, tolong cari sekian perbedaan antara dzatiyah murni dengan dzatiyah fi'liyah, dan fi'liyah murni dengan dzatiyah fi'liyah. Nah, itu baru bocoran UTS, UOAS. Kalau faham definisi, menguasai teori, insyaallah diputar-putar soalnya akan ketemu, insyaallah ta'ala. Karena ada sisi perbedaan yang signifikan di sana. Ya. Baik. Tinjauan yang ketiga, pembagian sifat Allah ditinjau dari sisi thubutnya dan adilahnya, penetapannya dan dalil-dalilnya, maka terbagi menjadi dua. Sifat khabariyah itu yang pertama, dan yang kedua sifat sam'iyah aqliyah. Ini sesungguhnya pengulangan pada pembagian sifat dzatiyah mahdhah tadi yang ada dua. Bahwasanya sifat khabariyah adalah sifat yang tidak ada jalan bagi akal untuk bisa menetapkannya, bisa memahaminya, walaupun akal tidak menafikannya, akal yang lurus. Tetapi walaupun lurus, akal itu tidak bisa menetapkannya tanpa dalil. Seperti Allah memiliki tangan, dua mata, dan seterusnya. Adapun sifat khobariyah ini, atau nama lainnya dzatiyah khobariyah tadi, jadi sinonim dengan dzatiyah khobariyah tadi, itu terbagi dua lagi sesungguhnya. Yaitu ada sifat khobariyah atau dengan nama lain dzatiyah khobariyah yang dzatiyah, ada sifat khobariyah yang dzatiyah, maka dinamakan dzatiyah khobariyah. Namun sesungguhnya ada jenis, sebagian ada yang menjelaskan bahwasanya ada jenis khobariyah yang fi'liyah, ada juga yang akal tidak bisa mencerna. Contohnya apa? Allah turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Itu harus dengan dalil. Enggak bisa ngarang-ngarang. Kemudian Allah tertawa. Itu harus dengan dalil. Enggak bisa ngarang-ngarang. Sehingga walaupun apa namanya dianggap lirik lagunya syahdu, maka apa? Dia, kita tidak bisa menerima kalau tanpa dalil dikatakan Allah, ketika Allah tersenyum aku pun tersenyum misalnya. Lah ini fi'liyah, ini fi'liyah jenis khobariyah. Ketika penyanyi itu tanya kepada Anda, apa maksudnya fi'liyah dan khobariyah, kasihkan brosur YPIA, ada alamat Ma'had Ilmi di sana, sehingga bisa datang ke sini insyaallah. Baik. Yang kedua adalah sifat sam'iyah aqliyah. Sam'iyah dikatakan sam'iyah karena harus berdasarkan harus ada dalilnya. Dikatakan aqliyah namun akal sehat masih bisa mencernanya, bisa mengetahuinya. Ini pun juga terbagi dua lagi. Ada yang dzatiyah, ada yang fi'liyah. Yang dzatiyah seperti ya, al-wujud, ada, Allah itu ada. Al-hayah, hidup. Al-ilm. Terkadang bi-fi'liyah seperti al-khalq. Menciptakan. Ini secara akal kan apa? Secara akal bisa dicerna ini. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sungguhnya luas pembahasan seperti ini. Pembahasan yang menarik dan sangat bermanfaat. Oleh karena itu ulama enggak merasa capek-capek untuk merumuskan yang rinci seperti ini dalam rangka untuk memagari akidah umat. Nah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.